السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Usul Sunnah yang disyarah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Sedangkan Usul Sunnah adalah prinsip-prinsip sunnah yang disusun oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qala الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، علامة صحة في الآثار من غير وجه. Kata Imam Ahmad rahimahullah, termasuk usul sunnah, termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah beriman kepada telaga haud. Jadi beriman atas keberadaan telaga yang dijuluki dengan telaga haud, dan bahwasannya Rasulullah SAW akan mendapatkan telaga tersebut pada hari kiamat. Nanti akan masuk kepadanya, ke telaga tersebut, umatnya. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu masirata syahrin, sejauh satu bulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adati nujumis sama, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit, sesuai dengan apa yang sahih dari asar-asar, min ghairi wajhin, dari sekian banyak bentuk riwayat, dari segala macam sisi riwayat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita beriman tentang telaga haud, pertama subutuhu, sabitnya adanya telaga haud. Yang kedua, beriman bahwasanya Nabi benar-benar mendapatkan telaga haud yang nanti umatnya akan masuk ke dalamnya, kecuali yang dihalang, dihalangi dari telaga Haud ketika Nabi sudah memasukinya, dan beliau melihat umatnya berbondong-bondong memasukinya, sampai tiba-tiba Rasulullah SAW melihat sejumlah manusia yang dihalang, dihalangi untuk masuk ke telaga Haud. Maka Nabi menyatakan, innahum ummati, mereka umatku, kenapa dihalangi? Maka dijawab oleh malaikat, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Baik, kalau sepeninggal Rasulullah SAW, berarti Rasulullah SAW tidak kenal. Mengapa beliau tahu kalau mereka adalah umatnya? Dari tanda-tandanya. Beliau tahu alaihi salatu wassalam bahwa itu umat Islam, bahwa itu umat dari umatnya, dari tanda-tandanya. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghurran muhajjalin, ini putih wajahnya dan putih anggota wudunya, tangan dan kakinya. Maka dilihat tanda-tandanya, itu umatku. Ternyata memang mereka salat, memang mereka wudu. Tapi innaka la tadri ma ahdathu ba'da, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Sehingga kata para ulama, yang terhalang dari telaga Haud adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mereka secara zahir sepertinya muslimin, salat, puasa, ada tanda-tanda wudu, tetapi ketika mau masuk telaga Haud dihalang. Karena mereka mengada-adakan ajaran baru, mengada-adakan cara ibadah baru, ajaran baru, pemahaman baru. Tapi aku lihat, هذا الأصل الثاني هو ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض في اللغة, sedangkan telaga Haud atau kalimat Haud sendiri, maknanya secara bahasa, majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Wabihada yuqal haudu kada wa haudu kada. Oleh karena itu sering dinamakan haud kada, haud kada, yani tempat berkumpulnya air di sana. Haudu dijlah, haudul furat, haudul nil, yang sering kita dengar, sungai Dijlah, sungai Furat, sungai Nil. Tetapi yang dimaksud bukan sungainya. Ketika terkumpul air itu di satu tempat, maka dikatakan tempat itu haud, telaga atau danau. Wah, kata air makan alladhi yajma' fihi al-ma', berarti makna haud adalah tempat di mana berkumpulnya air di sana. Sedangkan telaga Haud memiliki mizaban, dua mizab, dua sumber airnya. Sebagaimana dari riwayat. Wa syar'an, secara syar'i yang kita bahas ketika kita berbicara beriman tentang keberadaan telaga Haud. Apa ini maksud? Kalau tadi lughatan, tadi secara bahasa telaga artinya beriman pada danau. Masa beriman pada danau? Apa secara syar'inya? Secara syar'inya adalah haudun fil mahsyar, telaga yang ada di mahsyar nanti yaumul qiyamah. Dimiliki, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Tariduhu ummatuhu, akan dimasuki oleh umatnya, pengikutnya. Yamudduhu mizabani, yang akan dimasuki air dari dua sumber air. Mizab itu bisa bermakna talang air, bisa bermakna air yang datang. Dikatakan mizab. Mizabani fil jannah, aliran air tadi dari surga. Wal ahaditsu kama dzakara syaikh, sedangkan hadis-hadisnya banyak dan sahih sebagaimana disebutkan oleh syaikh. Khon ibn anzatumullah al Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya ini perkara yang sudah tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlus sunnah, ijma', sehingga dikatakan usul. Mengapa? Karena sudah muttafaq, alaihi bil ijma', sudah sepakat seluruh para ulama secara ijma' bahwa telaga haud itu ada dan diberikan pada Rasulullah SAW, dan umatnya akan memasukinya kecuali yang dihalang. Waqad awjada syaikh rahimahullah hasil al-ahadith al-waridah fil haud. Dan beliau rahimahullah al-syaikh penulis musannif telah meringkas kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam hadis-hadis yang disebutkan tentang telaga haud. Wa hiya mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan. Dan hadis-hadis yang mutawatir dengan tawaturan ma'nawiyan. Apa itu tawaturan ma'nawiyan? Secara makna mutawatir. Misalnya lafaz hadis ini berbeda dengan lafaz hadis yang ini, berbeda dengan lafaz hadis yang ini, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda. Lafaz-lafaznya berbeda-beda. Tapi semuanya tentang telaga haud. Apa kesimpulannya? Telaga haud itu ada. Mutawatir, mutawatir. Ma'nawiyan, secara makna. Sebab kalau bicara hadisnya satu persatu, apakah hadis dengan lafaz ini mutawatir? Tidak. Karena lafaz yang seperti itu hanya pada hadis ini. Lafaz yang seperti ini hanya pada hadis ini. Tapi semuanya tentang telaga haud dan semuanya tentang Rasulullah SAW yang diberikan padanya telaga haud, dan semuanya berbicara tentang umat Islam, umatnya beliau alaihissalatu wassalam yang akan memasukinya. Berarti sabit apa yang ada pada hadis-hadis tadi semuanya secara mutawatir, beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang ada pada semua hadis itu. Pertama, keberadaan telaga haud. Semuanya berbicara tentang telaga haud, berarti memang ada. Kedua, bahwa itu li Rasulillah SAW, untuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwa umatnya akan memasukinya. Yang ini berbicara tentang umatnya ada yang dihalau. Tapi berbicara tentang umatnya masuk, tapi ada yang dihalau. Yang ini berbicara tentang masalah Rasulullah SAW awal pertama masuk telaga haud, baru kemudian pengikutnya. Yang ini berbicara masalah lain lagi tapi telaga haud juga, dan tentang Rasulullah SAW. Ila akhir. Maka kata beliau, kata Syekh hafizahullah, kata Syuhubaid al-Jabiri dalam syarahnya, dalam Ghirasul Jannah, kata beliau bahwa penulis mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan dari semua hadis tadi yang mutawatir tawaturan ma'nawiyan, yang mutawatir secara makna. Wa minal ahadisi fil haudi qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara hadis-hadis tentang telaga haud adalah hadis yang Nabi bersabda, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Dan mimbarku adalah di telagaku. Ila ghairi dzalika min al ahadits, dan lain-lainnya dari hadis tadi. Seperti hadis yang tadi. Hadis yang Rasulullah SAW menyatakan innahum ummati, mereka umatku. Kenapa dihalau? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Ila ghairi dhalika minal ahadith. Yang berikutnya dari aslun min usuli ahli sunnah, yang berikutnya dari prinsip-prinsip ahli sunnah adalah al-iman bi'adabil qabri, beriman dengan adanya azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummah tuftatanu fi quburiha. Bahwa umat ini akan ditanya di kubur-kuburnya, atau terkena fitnah. Karena fitnah bisa bermakna azab, fitnah bisa bermakna ujian, fitnah bisa bermakna ditanya. Sekian makna fitnah. Tuftatanu fi kuburiha. Bagaimana difitnahnya mereka di kubur-kuburnya? Aywa tus'al 'anil imani wal islami min rabb man rabbu wa man nabiyyu. Akan ditanya tentang iman dan Islam. Akan ditanya siapa rabbmu? Man rabbuka? Akan ditanya man nabiyyu? siapa nabimu? Akan ditanya apa agamamu? Ya'tihi munkar wa nakir. Akan didatangi oleh malaikat munkar wa nakir dan akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kaifa syaa Allah wa kaifa arad? Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ucapan ini agar kita tidak bertanya kayak apa, seperti apa. Pokoknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kamu menggali kubur tersebut, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu masih dunia. Sedangkan ini berbicara di alam kubur, alam barzakh. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Seperti apa? Seperti yang Allah kehendaki. Kayak apa? Kayak yang Allah kehendaki. Jadi bagaimana? Seperti apa yang Allah kehendaki. Selesai. Ini jawaban yang sangat bagus, yang paling bagus. Tidak ada jawaban lain. Seperti apa? Seperti yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Seperti yang Allah inginkan. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, ya'tihi munkarun wa nakir kaifa syaa Allah wa kaifa arad. Akan didatangi oleh munkar dan nakir, dibangunkan, didudukkan, dan itu disebutkan dalam riwayat. Kalau tidak disebutkan dalam riwayat, kita enggak akan berani berkata seperti itu. Karena kita tidak tahu alam kubur seperti apa. Dan dijuluki alam kubur dengan alam barzakh karena antara kita dengan mereka ada barzakhun, ada hijab yang tidak mungkin bisa melampauinya, untuk mengetahuinya, untuk melihat, untuk berhubungan, untuk bertanya, untuk berkomunikasi, tidak bisa. Ada barzakhun. Makanya disebut alamnya alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzakh ila yaumil qiyamah. Baik, kalau sudah demikian, maka jangan berbicara tentang apa yang kita tidak tahu kecuali kalau ada dalil. Sedangkan beberapa riwayat menyebutkan datang munkar wa nakir, kemudian membangunkan wa ajlasahu. Ajlasahu artinya mendudukannya dan menanyakan man rabbuka, man nabiyyuka ila akhir. Kaifa syaa Allah wa kaifa arad? Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wal iman wat tasdiqu bihi, maka yang wajib bagi kita adalah percaya dan mengimani dengan kejadian ini. Karena beritanya sahih. Berkata syarih dalam Ghirash al-Jannah Syekh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, قال ألفنا من الشيخ رحمه الله أنه يختم كل قاعدة وكل أصل يقرره ويخلص إلى الإيمان والتصديق. يعني يجب penulis imam الشيخ رحمه الله mengajarkan kepada kita kebiasaan yang baik. ألفنا ini membiasakan kita kebiasaan yang baik. Apa itu? Selalu menutup setiap kaidah dengan kalimat al-iman wa tasdiqu bihi. Ditutup dengan kalimat dan wajib beriman, wajib percaya. Ay wa kullu aslin yuqarriruhu. Setiap prinsip beliau sebutkan, beliau tetapkan harus yukhlusu ilal iman wa tasdiq, selalu diiringi dengan kalimat wajib beriman dan wajib percaya. Wa hadithul qabri wa na'imihi mimma tawatara 'anil nabi. Demikian pula dalam masalah kubur. Demikian pula dalam masalah azab kubur atau nikmat kubur. Mimma tawatara 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari apa-apa yang sudah mutawatir riwayatnya. La yumkin tawatu'uhu 'alal kadhibi. Enggak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Sekian banyak sahabat meriwayatkan, memberitakan kepada sekian banyak tabi'in. Dan sekian banyak tabi'in meriwayatkan kepada sekian banyak tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in meriwayatkan. Sekian banyak mereka para ulama menyampaikan riwayatnya kepada murid-muridnya. Sekian banyak. Apakah mungkin mereka bekerja sama, berencana untuk berdusta bareng-bareng? Tidak mungkin. Itu makna mutawatir. Yang yastahil tawatu'uhu adalah kadzib. Yang tidak mungkin bisa bareng-bareng berdusta. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dengan negeri yang berbeda-beda. Ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Hijaz, ada yang di Iraq. Semuanya meriwayatkan riwayat yang sama. Memberitakan berita yang sama tentang adanya adab kubur, adanya nikmat kubur. Ada mutawatir anin Nabi SAW. Berarti benar-benar Rasulullah SAW memberitakan berita tersebut. Hadis diantaranya hadis Barra ibni Azib inda Ahmad. Diantaranya riwayat dari Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhu. قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه bahwasanya seorang hamba yang mukmin ketika terputus dari dunia dan mulai menghadap akhirat, terputus dari dunia dan menghadap akhirat maksudnya mati. Atahu nazala ilaihi malaika, turun kepadanya malaikat-malaikat. Dari langit biidul wujuh, dengan putih wajah-wajah mereka. Bersama mereka kafan-kafan yang putih bersih dan harum-haruman yang sangat wangi. Kemudian berkata kepada jiwa yang mukmin tadi, ya ayyatuhan nafsu thayyibah akhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwana, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Wahai ruh yang tayyib, keluarlah dengan ampunan dari Allah dan keridhaan. Maka keluarlah roh tadi mengalir. Disebutkan riwayatnya yasilu. Yasilu itu seperti air mengalir. Maka mereka ambil. Tidak dibiarkan sedetik pun kecuali mereka ambil dan mereka masukkan ke kafan-kafan yang mereka bawa, yang putih bersih dan harum semerbak, dibawa sampai melewati pintu langit yang pertama. Malaikat-malaikatnya menyambut, ma hadhihi rihun tayyib aw rihun tayyibah, apa ini bau harum yang semerbak dari jasad yang tayyib? Dijawab oleh malaikat yang membawanya, hadza fulanun ibni fulanun ibni fulan. Dijawab dengan namanya, nama bapaknya dan nama sukunya atau nama kakek-kakeknya, yang dikenal di dunia yang terbaiknya. Kalau dia punya berapa nama, yang terbaiknya yang disebut. Ahsanu asma'i, sebaik-baik namanya. Kemudian yastaftih, meminta dibukakan pintu langit. Dibukakan pintu langit. Sampai ke langit yang kedua. Demikian pula disambut oleh malaikat di langit yang kedua. Ma hadhihi ruhun tayyibah min jasadin tayyib. Juga sama. Dijawab dengan namanya. Dan dimintakan untuk dibukakan pintu langit. Dibukakan pintu langit. Terus sampai menemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada mereka, letakkan dia di illiyin. Kemudian dibawakan oleh Nabi SAW keadaan orang yang kafir, tadi orang yang mukmin. Adapun ketika jiwa orang kafir akan mati, maka datang malaikat-malaikat sauda yang hitam legam, dengan kafan-kafan yang hitam yang berbau busuk, dan diperintahkan jasad tadi untuk keluar, tapi dia enggan untuk keluar, sehingga dia masuk ke ujung-ujung badannya, jasadnya, ke ujung tangannya, ke ujung kakinya, ke ujung-ujung anggota badannya. Maka dipaksa oleh malaikat. Yadribu wujuhahum wa adbarahum, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka tercabutlah seperti tercabutnya duri dari tumpukan kapas. Betapa sulitnya dan pasti akan sakit. Maka mereka bawa dengan kafan yang gelap atau yang hitam, dengan bau yang busuk, dibawa ke langit. Maka malaikat-malaikat di langit pertama merasa jijik. Ma hadhihi rihun khabith min ruhin khabith. Apa ini? Bau busuk dari ruh yang busuk. Maka dimintakan untuk dibukakan pintu langit. Fala yiftah, dan tidak dibukakan pintu langit. Maka dilemparkan ruh tadi ke kuburnya. Dan kemudian ajlasahu. Nah ini, didatangi dua malaikat. Dan didudukkan. Dan ditanya marrabuka ila akhirihi. Ketika mereka menyatakan ha la adri, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang berbicara sesuatu dan aku ikut mereka. Maka dipukul dengan pukulan mitraqah dari besi. Menjerit dengan suara yang keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Sehingga binatang-binatang tahu dan dengar suara itu. Kadang-kadang mereka tersentak lari. Maka dalam hadis yang panjang ini, dalam kitab-kitab hadis kadang-kadang sampai satu lembar, dua lembar panjangnya, di dalamnya ada hadis tentang masalah ditanyanya orang tadi dengan pertanyaan-pertanyaan di kuburnya. Dan ada adab kubur, yaitu satu, dipukul dengan mitraqah yang kita tidak tahu seperti apa, tentunya tidak sama dengan apa yang kita ketahui di dunia. Yang kedua, dihimpit dengan bumi. Hatta khtanafa adla'uh. Kata Nabi Rasulullah SAW, sampai tulang rusuknya bersilangan begitu. Tulang rusuk seperti ini. Ketika dihimpit, bersilangan. Fahadha barakallahu fikum. Hadis-hadis yang sahih, mutawatir, dan sudah diterima oleh seluruh para ulama ahlul hadis, diakui kesahihannya, diakui kebenarannya. Maka man syadda syadda finnar, siapa yang nyeleneh maka dia akan nyeleneh dalam neraka. Siapa yang menyelisih ijma'al ulama, siapa yang menyelisih kesepakatan seluruh para salaf, siapa yang menyelisih seluruh para ulama ahlul hadis, maka ini orang nyeleneh, aneh, berbeda dengan para imam-imam. Bersama siapa dia? Jangan sok cerdas kemudian membantah hadis dengan akalnya. Jelas-jelas di kubur saya lihat tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin pertanyaan-pertanyaan? Saya pernah membawakan rekaman, saya ikut di kubur bersamanya. Saya pengen tahu, tidak terekam apa-apa. Pada jahlun baqi', sudah kebodohan yang melekat kuat pada dirinya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di dalam riwayat tersebut disebutkan innal 'abdal kafir wal munafiq, adapun seorang hamba yang kafir dan munafik ketika terputus dari kehidupan dunia dan mulai menuju akhirat, yakni ketika mati, nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh, turun malaikat-malaikat yang hitam wajahnya, bersama mereka masuh seperti kafan yang jelek, yang hitam. Ila an yakul, sampai dikatakan ayyatuhan nafsul khabitha akhriji ila sukhtin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Ila akhir al-hadith. Wal maqsudu al-iman bi anna al-qabra huwa awwalu manazil al-akhirah. Maksud dari pembahasan ini bahwa kita ahlu sunnah wajib mengimani bahwa alam kubur adalah awal manazilil akhirah, adalah awal pertama pintu akhirat atau awal pertama jenjang akhirat. Kalau akhirat itu memiliki jenjang-jenjang, jenjang pertamanya adalah alam kubur. Qad qamat qiyamatuhu. Orang yang mati ini kiamatnya sudah terjadi pada dia. Kiamat sughra pada dia. Sudah mati dan sudah masuk akhirat. Jadi alam kubur adalah alam pertama dari alam akhirat. Sudah masuk akhirat. Sehingga jangan heran kalau para ulama ketika menulis kitab tentang kejadian akhirat, yang pertama tentang kubur. Emang kubur ini sudah akhirat? Sudah. Imam Qurtubi ketika menulis kitab tentang masalah ahwalil akhirah, ahwal al-akhirah, judulnya Tadzkirah fi Ahwalil Akhirah, pengingat tentang kejadian-kejadian akhirat. Apa bab pertamanya? Bab pertamanya tentang kematian, terus kubur, baru kemudian kebangkitan di akhir. Berarti memang awal ahwalil akhirah. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah hafizahullah. Wa annal mu'mina fihi yun'am. Dan bahwasanya orang yang beriman mendapatkan kenikmatan. Yufsah lahu qabruhu. Diluaskan kuburnya dan dibukakan pintu ke jannah sehingga datang harumnya jannah, sejuknya jannah, nikmatnya jannah. Wa annal kafir awil munafik yu'adzab. Dan bahwasanya orang kafir dan munafik diazab. Wal 'usa minal mu'minin yu'adzabun. Dan ada pula ahli maksiat walaupun dari kalangan mukminin, muslimin, tidak kafir dia, tetapi karena dia memiliki dosa-dosa yang pantas diazab di kuburnya, maka bisa jadi dia diazab pula di kuburnya. Berarti diazab di kuburnya orang kafir, orang munafik dan usat mukminin, ahli maksiat dari kalangan mukminin. Hadis tadi yang panjang tadi diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan diriwayatkan pula di dalam sekian banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunan. Tetapi ada pula riwayat dalam Bukhari dan Muslim, walaupun bukan berbicara yang panjang tadi, hadisnya lain. Ini yang kayak tadi, hadisnya berbeda, tetapi dua-duanya menyebutkan tentang azab kubur. Yang ini merincikan ketika matinya seorang mukmin dan seorang kafir, sampai berujung dengan diberi nikmatnya orang mukmin dan diazabnya orang kafir. Tetapi ada pula dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Alisa ada di sahihain? Bukankah ini dalam dua kitab sahih? Kata Nabi, sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab atau kedua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan sungguh bukan sesuatu yang besar. Artinya sesuatu yang diremehkan. Dalam lafaz lain disebutkan sesuatu yang dianggap remeh. Bala innahu kabir, padahal itu adalah besar. Ada dianggap kecil, dianggap remeh, padahal perkara besar. Amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Adapun yang pertama tidak bersih dalam buang air. Tidak bersih dalam buang air atau dalam beristinja, sehingga jibrat kesana kemari. Tidak bersih sehingga najisnya nempel kesana kemari, sehingga dia sholatnya tidak sah, ini tidak sah. Adapun akhar, adapun yang kedua, yamshi bin namimah, dia berjalan kesana kemari dengan mengadu domba. Kesana bicara lain, kesini bicara lain, kesana mengadu, kesini mengadu. Ini barakallahu fikum penyebab azab kubur. Yamshi bin namimah. Qala wa'adabul qabri qad yastamirru ila yaumil qiyamah. Azab kubur bisa jadi terus menerus sampai hari kiamat. Fayakunul mu'min mutahhiran bidzalik, sehingga orang yang beriman dibersihkan dengan adab kubur. Ketika dibangkitkan yaumul qiyamah atau ketika dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan sudah bersih. Wa qad yajma'u Allahu 'ala al-mu'min min 'adzabain. Afana Allah wa iyyakum min kullayhima. Bisa jadi pula seorang mukmin diazab di dua tempat. Di kuburnya diazab, kemudian di akhirat diazab lagi. Bisa jadi. Tetapi orang-orang kafir yang diazab terus-menerus, diazab ketika di dunia dengan harta bendanya sendiri, tersiksa dengan dunianya. Dan ketika mati, disiksa, diazab di kuburnya dengan azab kubur. Sampai ketika dibangkitkan, dibangkitkan dalam keadaan sengsara. Di mahsyar dalam keadaan sengsara. Dan kemudian masuk ke dalam neraka dan terus diazab dengan azab yang lebih besar. Khana bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap semoga Allah melindungi kita semuanya dari azab kubur dan azab akhirat. Yang kata Syekh Ubaid, afanallahu wa iyyakum min kilayhima. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita dari dua azab tersebut, azab kubur dan azab akhirat. Wa qad yastamirru azabul qabr fatratan thumma yanqati'. Bisa jadi juga ada yang diazab di kuburnya beberapa waktu kemudian berhenti. Tidak sampai hari kiamat. Ijabatan li du'a'i da'i. Bisa jadi karena doanya orang-orang yang berdoa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thajji wal barad. Doanya kaum mukminin. Doanya anak-anaknya untuk orang tuanya. Bisa jadi terhenti adabnya karena doa orang-orang yang hidup. Awliyanna al-uqubata qad intahat. Atau bisa jadi berhenti karena memang dosa-dosanya sudah diadab semua dan Allah melihat sudah mencukupi. Selesai. Bisa jadi. Al-uqubah al-barzakhiyah. Maksudnya uqubah cukup adalah uqubah barzakhiyahnya. Yani adab barzakh. Wal maqsudu wujubul iman bihadha. Maksud pembahasan ini, kita harus beriman. Harus percaya bahwa benar-benar ada azab kubur atas orang kafir, munafik, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang menyebabkan dia diazab di kuburnya. Wujubul iman bihadha, wa mayakunu fil barzah, dan wajib beriman apa yang terjadi di alam barzah, di alam kubur. Wa mimma yakunu fihi su'al al-malakain, dan juga beriman apa yang akan terjadi nanti di kuburnya dari pertanyaan-pertanyaan dua malaikat atas seorang hamba. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Fa in kana min ahli al-imani ajab alhamdulillah. Adapun siapa yang merupakan orang beriman, maka niscaya mereka akan menjawab dengan apa yang Allah ilhamkan saat itu. Allah bantu dia. Allah jadikan dia ingat dan menjawab dengan mudah. Jawaban dengan jawaban yang mudah, fa yaqulu rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa taqulu al malaikatu ma alamaka. Fakaifa alimta bihadha? Malaikat tanya, dari mana kamu tahu? Bagaimana kau bisa tahu yang demikian? Maka orang tadi akan menjawab, qara'tul qur'ana fa amantu wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, aku percaya, aku membenarkan. Wa amma ghairul mu'min, adapun yang bukan mukmin, fa yaqulu ha ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu. Ha ha, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu dan aku ikut. Tsumma taqulu lahul malaikah. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, "Mada raita? Wa ma talaita?" Fayadhrib bimirzabatin min hadidin fayasihu sayhatan yasma'uha kullu man yalihi illa al-jin wal ins. Adapun yang tidak beriman, maka dia tidak bisa menjawab kecuali ha ha la adri, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikut mereka. Maka malaikat menyatakan, "Mataraita wa ma talaita?" Engkau tidak tahu, engkau tidak membaca, engkau tidak mengucapkan. Maka dipukul dengan mirzabah, dengan pukulan dari besi. dengan palu dari besi, dengan gada dari besi. Fayasihu sayhatan, maka dia menjerit dengan suara jeritan yang keras yang didengar oleh kullu, semua makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Illal jin, kecuali jin. Wal ins, dan manusia. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Semoga Allah selamatkan kita seluruhnya. Al-afwa wal-afiyah, semoga Allah maafkan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan. Tafadhal. Naam. Setelah mahsyar, sebelum shirath. Naam. Disebutkan dalam beberapa riwayat setelah atau di mahsyar sebelum shirath. Naam. Bahasa yang dipaham. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau bahasa Arab, yang gak bisa bahasa Arab bagaimana? Yang bisa menjawab ahli sunnah saja insyaallah. Wallahu a'lam. Yang jelas akan dikatakan dalam riwayatnya dengan kalimat siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu. Tentunya dengan bahasa yang dipaham oleh yang ditanya. Dengan bahasa yang dipaham oleh yang ditanya. Nah, tolong. Nah. Mengenai dosa anda kubur, tadi apakah dosa yang diadakan di dalam kubur secara keseluruhan, hingga ketika di dalam kubur dia sudah terlepas dari dosa? Di akhirat, mahsyar. Disebutkan tadi oleh Syekh Ubaid barusan. Kalau jeli tadi sudah disebutkan. Ada yang dibersihkan di kuburnya sehingga ketika dibangkitkan dalam keadaan sudah tidak punya dosa. Ada pula yang dia diadab selama di kuburnya sampai dibangkitkan. Setelah dibangkitkan masih ada adab lagi. Karena memang mungkin dosanya banyak dan besar. Walaupun dia mukmin. Enak. Rasulullah salam al-afiyah. Nah, kafir, munafik yang murni ya, munafik yang murni kafir, fi darkil asfali minan nar. Dan ini kata para ulama hadis tadi itu tentang munafik. Dari mana tahunya kalau itu tentang munafik? Karena kalimatnya ha ha ha la adri sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku hanya ikut. Berarti dia ikut mengucapkan la ilaha illallah. Ikut mengucapkan. Berarti apa? Munafik. Ikut mengucapkan tapi bukan dari hati. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, adapun munafik sendiri atau sifat nifak sendiri bisa tumbuh seperti pohon di dalam hati-hati manusia. Mukmin dia, tetapi tumbuh sifat munafik. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu seperti al-baqal. Ketika terkena hujan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran atau jamur ketika turun hujan muncul mereka. Nah, sifat ini kalau bertambah besar bisa suatu saat menjadi munafiqan khalisan. Bisa menjadi munafik yang murni. Nah, bisa. Bisa selama masih di dunia. Selama nafas belum sampai di tenggorokan, maka masih boleh, masih dibuka pintu taubat selebar-lebarnya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita dengan taubat kita. Kenapa? Apakah orang muslim yang muslim KTP itu tak bisa dibilang kafir? Apa? Munafik? Dibilang apa? Agamanya Islam. Tapi? Dia yakin bahwa yang Zulah Allah. Kalau dia menentang sholat, tidak mau sholat, maka dia kafir. Nah, dia bukan muslim. Dia yakin itu wajib, tapi gak sholat. Apa buktinya? Dia yakin. Kalau terus menerus, itu bukti kalau dia memang tidak yakin itu wajib. Kalau orang yang yakin biasanya tidak terus menerus. Kadang-kadang nanti lupa, nanti terlewat begitu. Itu berarti dia masih punya iman, masih punya keyakinan karena itu wajib, tapi sering terlewat karena melalaikan. Tapi kalau tidak pernah sholat, ya jelas orang ini kafir. Surat Id. Wallahu a'lam. Allah. Dia anu aja dinasehati. Al-farq atau pembeda antara mukmin dengan kafir terkhusus sholat. Pembeda antara mukmin dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Kata Nabi sosok. Nah. Ya. Kenapa? Alamat. Alam barzah. Di bawah atau di enggak tahu di mana. Wallahu taala a'lam. Di alam lain. Iya, saya enggak tahu. Nah. Saya kira tentang masalah mata. Ngikut. Iya, itu ada disebutkan bahwa sesungguhnya ketika dicabut ruh akan diikuti oleh mata. Jadi ketika dicabut, orang mati itu temannya dia ke atas mengikuti ruhnya. Nah. Barakallahu fikum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nah. Tafadhal. Mungkin bukan mengantarkan kepada kemunafikan, tetapi sebagaimana apa digambarkan oleh Qayyim rahimahullah, seorang yang mengerjakan perkara-perkara dosa walaupun dia kecil akan membawa dia mudah mengerjakan yang lebih besar. Dosa-dosa besar semakin banyak dia mengerjakannya, semakin mudah dia mengerjakan kesyirikan atau kebid'ahan. Dari kebid'ahan ke syirikan, sampai kemudian dia menjadi kafir dalam keadaan dia akhirnya muslim atau munafik. Artinya dia dengan meremehkan beberapa perkara yang dianggap kecil akan membawa dia kepada yang lebih besar. Kepada yang lebih besar, kepada yang lebih besar. Dan itu barakallahu fikum namanya godaan syaitan atau langkah-langkah syaitan. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, langkah syaitan itu kadang-kadang pertama kali bukan mengajak untuk kafirlah kamu, tidak. Mengajak pertama kali untuk belajarlah di rumah saja. Gitu. Masa syaitan nyuruh belajar? Nyuruh belajar karena kalau ke masjid akan faedahnya lebih besar. Maka syaitan tidak mengatakan jangan belajar, tapi belajar di rumah saja. Pakai tarjih juga bisa. Nah itu mulai. Setelah itu syaitan goda yang lain. Anaknya, istrinya, Pak itu jadi, Pak tolong bantu saya dong, Pak. Gak jadi dengarkan radio. Itu langkah-langkahnya. Langkah pertama kayaknya tidak apa-apa, di rumah kan bisa. Ternyata langkah kedua disibukkan dengan sibukan-sibukan lain. Langkah ketiga, langkah keempat terus bertambah jauh. Maka langkah pertama sudah kita tolak. Tidak, saya harus makan. Barokahnya majlis sangat besar. Didoakan oleh malaikat-malaikat hatta al-hitan bil bahr, sampai ikan-ikan di lautan ikut mendoakan thalabul ilm, sehingga jangan menganggap kecil masalah itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.